ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah usulil iman di bab ajru man da'a ila huda, pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang mengajak kepada petunjuk, yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa ta'ala wa li muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi minal ismi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a wa li muslim. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah marfu, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka untuknya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, layang kusudalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi sedikit pun. Wa man da'a ila dalalah, kebalikannya juga demikian, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithm mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. La yang kusudalika min asamihim syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang-orang yang mengikuti tadi. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan dosa orang yang mengikuti dosanya sendiri, sahih dosanya sendiri, tapi Anda sebagai penyebabnya, dan itu adalah hasil usaha Anda. Jadi, kata Allah Subhanahu wa taala, yahmiluna auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul dosa mereka sempurna dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Karena itu hasil usaha dia. Sama seperti orang yang mengajak pada petunjuk, ketika orang mendapatkan petunjuk melalui dia, kebaikan yang dilakukan oleh orang tadi juga dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat qala syarihu hafizahullah fi hadzal hadits anna ad-da'wata in kanat ila haqqin fahiya mashru'atun wa matlubah. Hadits ini menunjukkan bahwa dakwah, ajakan, seruan kepada kebenaran, in kanat ila haqqin, kalau seruan itu kepada kebenaran, fahiya masyru'atun wa matlubah, maka itu disyariatkan dan dituntut. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hendaknya ada sekelompok di antara umatku ini mengajak kepada kebaikan, ويأمرون بالمعروف, memerintahkan kepada ma'ruf, melarang dari kemungkaran, وأولئك هم المفلحون, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung, al-falah. Coba perhatikan, Allah menggantungkan keberuntungan dengan ini. Apa itu? Ad-da'wa ilal khair, al-amrul ma'ruf wa nahyu anil munkar. Fad-da'wat ilal haqqi matlubatun wa ma'murun biha. Da'wa kepada kebenaran adalah perkara yang dituntut, bahkan diperintahkan. Wa fiha fadlun azim, dan padanya keutamaan yang sangat besar. Betapa tidak ketika kita, ya terkhusus barakallahu fikum, para doa ila Allah Subhanahu wa taala, doa ila al-haq, para mudarrisin, para pengajar, para guru, ini semuanya masuk ke dalam kategori ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Barakallahu fikum. Siapa lagi yang lebih bagus ucapannya dari orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda, ucapan Rasulullah, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ai min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak kepada partai atau kelompok-kelompok tertentu lah, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Untuknya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Subhanallah. Ayyanalu ajrun azimun. Dia akan mendapatkan dan memperoleh pahala yang sangat besar, li'anna kullaman tabi'ahu waqtada bih wa 'amila bil huda. Karena semua orang yang mengikutinya, mencontohinya dan beramal dengan petunjuk, fa innad da'i al awwal lahu mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Maka ad-da'i al-awwal, penyeru pertama, seperti akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti setelahnya sampai hari kiamat. Far-rasul lahu mithlu ujuri ummatihi. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak meraih keutamaan, karena semua kebaikan yang kita lakukan akan menjadi kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikian juga kita, ketika kita menjadi penyeru kebaikan yang kita seru, alhamdulillah mengikuti, mereka juga akan mengajari orang lain, mengajari orang lain, simpulan terus, setiap generasi sampai yaumul kiamah. Kalau berpindah kebaikan itu, mereka melakukan kebaikan, maka kita memperoleh kebaikan pula dari amal saleh yang mereka lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak pahalanya, karena semua umatnya yang melakukan ketaatan, keutamaan, maka beliau pun mendapatkan bagian dari keutamaan itu. Wa kadzalika aimmatul Islam alladzina da'u ila Allah taala. Demikian juga tokoh-tokoh Islam yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa allaful kutubah, yang mereka menulis kitab-kitab, wahtadan nasu bidakwatihim ala ikhtilafil usur, dan orang-orang pun mendapatkan petunjuk dengan dakwahnya, ajakannya, ala ikhtilafil usur, walaupun zamannya berbeda-beda, generasi berpindah. Lahum minal ajri mislu ujuri man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Untuk imam-imam ini, tokoh-tokoh ini, mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan mendapatkan pahala. Wa fi hadza fadlun adzimun wa khairun katsir. Dan pada yang demikian ini adalah keutamaan yang sangat besar dan kebaikan yang sangat banyak. Mengajak kepada kebaikan. Barakallahu fikum. Kullun ala hasabi, semua tentunya sesuai dengan keadaannya dan kadar kemampuan masing-masing. Barakallahu fikum. Satu contoh. Antum melihat ada orang yang sama sekali tidak mau pakai sutra dalam melakukan sholat, yang antum perkirakan bahwa dia orangnya tidak tahu sunnah dan keutamaannya sholat mendekati sutra. Barakallahu fikum. Antum coba mendekati, menyapa dengan baik, berbicara dengan sopan, menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah. Anggaplah barakallahu fikum kalau kita katakan ini sunnah, walaupun sebagian ulama mengatakan wajib misalnya. Anggaplah ini adalah sunnah. Tidakkah kita mendapatkan pahala setiap kita melakukan sholat dengan menghadap sutra, ketimbang kita melakukan sholat di tengah-tengah masjid tanpa sutra? Berpuluh-puluh tahun mungkin kita melakukan sholat tanpa sutra. tentunya tidak akan sama dengan kita melakukan sholat memakai sutah. Baik, dengan bahasa yang bagus, sopan. Baik. Maka insyaallah begitu dia sudah merubah setiap sholat dia melakukan apa? Menghadap atau mendekat ke sutrahnya. Maka kita akan mendapatkan pahala setiap dia melakukan. Baik. Tidak mesti harus berapi-api berkuar di atas mimbar jadi orator. Kalau memang kondisinya tidak bisa dia sampai ke derajat itu. Barakallahu fiikum. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Subhanallah. Dengan bijak, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, insyaallah mereka akan menerima. Kalau tak menerima pun, khalas Anda sudah berdakwah. Anda mendapatkan pahala. Adapun dianya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam wa man da'a ila dhalalah. Demikian juga siapa yang mengajak kepada baik. Kepada kesesatan, ad-dhalalah diddul huda. Kesesatan itu adalah lawan dari petunjuk. Aida'a ila batil wa bid'ah wa muhdatsat wa khurafat wa ila syirkiyat. Yani ajakan kepada kebatilan, kebid'ahan, perkara-perkara baru, perkara ajakan kepada khurafat, kesyirikan. Kan alaihi minal ithm mislu athami man tabi'ahu. Maka untuk si penyeru ini, pendakwah kesesatan ini akan memperoleh dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Liqouli ta'ala liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzari alladziina yudhillunahum bighairi 'ilm. Ala sa'a ma yazirun. Liyahmilu auzarahum kamilatan, mereka akan memikul dosa mereka sempurna nanti di hari kiamat dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu sampai hari kiamat. Barakallahu bikum. Oleh karena itu, barakallahu bikum, para a'immah kita ketika diingatkan kenapa mereka mentahdir para ahlul bidah, barakallahu bikum, baik, mereka mengatakan anak ini lebih baik daripada ibu dan bapak mereka. Kalau semakin banyak orang yang mengikuti kesesatannya, semakin banyak dosa dia. Barakallahu bikum. Maka ketika kita memperingati umat jangan sampai mengikuti kesesatan ini, kebid'ahan simpulan ini, maka kan dia terkurangi. Barakallahu fikum. Terkurangi dosanya dengan tidak ada yang mengikutinya. Subhanallah. Liyahmilu auzakum. Fadu'atu dhalal 'alaihim min al-ithmi mithlu athaim man iqtada bihim. Maka penyeru-penyeru kesesatan atas mereka dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Wala wa amila bidhalali taba'al lahum. Dan beramal dengan kesesatan itu sebagai bentuk pengikutan terhadap penyeru tersebut. Fa yatahammaluna dhalika wa yajri 'alaihim al-ithmu hatta wa hum amwat. Maka mereka yang menanggung dosa-dosa itu tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya, dosa ini terus menerus mengalir sampai hari kiamat dalam keadaan dia sudah mati. Baik, namanya dosa jariah, dosa yang mengalir terus menerus. Barakallahu fiik. Dosa yang mengalir terus menerus. Tentunya sangat, barakallahu fiikum, mengkhawatirkan kondisinya. Seandainya kebaikan yang kita harapkan datangnya senantiasa kiriman-kiriman kebaikan itu, masya Allah. Baik. Setiap saat ada orang yang melakukan kebaikan dari pengajaran kita, dari dakwah kita, maka kita mendapatkan kiriman. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Demikian juga penyeru kebatilan, kesesatan, kesyirikan, kebid'ahan. Selama orang masih mengamalkan ajaran-ajaran sesat itu, maka dia pun masih mendapatkan kiriman-kiriman dosa. Wa amma sampai hari kiamat. Wa amma du'atul haqqi fa yajri 'alaihimul ajr wa hum amwatun. Adapun penyeru kebenaran senantiasa terkirim untuk mereka pahala-pahala walaupun mereka sudah meninggal dunia. Kama qala ta'ala, idza matal insanu inqata 'amalu illa min thalath. Kalau seorang manusia telah meninggal dunia, usaha amalnya di dunia ini pun sudah terputus, tidak lagi ada yang bisa dia lakukan kecuali tiga. Tiga yang dengannya dia senantiasa mendapatkan pahala, illa min shadaqatin jariyah. Kecuali sedekah jariyah, wakaf. Barakallahu fikum. Selama dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, akan tetap terus menerus berjalan pahala wakaf dia, sedekah jariyah itu. Au ilmi yuntafa'u bihi, atau ilmu yang senantiasa diambil kemanfaatannya. Au waladin salih yad'ulah, atau anak salih yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk dia. Barakallahu fikum. Fayajri ajrul ilmi ala sahibi ila yaumil qiyamah. Maka terus menerus mengalir pahala ilmu untuk pemiliknya sampai hari kiamat. Hatta wa huwa mayyit, walaupun dia sudah meninggal dunia, walaupun sudah tidak lagi dia mengajar, tapi senantiasa ilmu-ilmu yang dia ajarkan, yang dia sampaikan, diamalkan oleh orang dan diajarkan lagi kepada anak-anak mereka atau murid-murid mereka, terus generasi demi generasi. Semakin banyak yang menyampaikannya, semakin dia mendapatkan pahala yang banyak pula. Wa bi hadza khairun katsir, dan di sini tentunya ada pahala atau kebaikan yang sangat banyak. Fabil hadits fadlu da'wati ila Allah azza wa jalla. Hadis ini ada keutamaan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta antum mengajak seseorang untuk ngaji, ngajak untuk belajar. Subhanallah. Ngajak untuk belajar. Baik, ya akhi, kita punya majlis. Barakallahu fikum. Kita senantiasa belajar bersama-sama. Ayo. Silakan ya, barakallahu fikum. Baik. Atau teman-teman kita yang mungkin lama enggak muncul-muncul. Barakallahu fikum, lama enggak ngaji, padahal dulunya awal-awalnya dia yang ngajak-ngajak. Belakangan dia yang enggak ada. Barakallahu fikum. Diajak ulang, ya ki antum yang aja dulu ana belajar ngaji. Ana sudah ngaji, ente malah enggak ada. Sekarang ana gantian ngajak ente. Ente mari belajar ulang. Hadir di majelis ilmu. Labas. Diajak. Subhanallah. Wah, ada wake, jangan dikira ini enggak terjadi. Tip, yang dulunya ngajak kita sekarang sudah enggak ada. Tapi kita ajak ulang, ajak balik dia. Ya, ya antum yang ajak-ajak ana. Ana wallahi jazakallahu khair. Ana waktu itu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Islam ini, tentang dakwah ini. Ana nol. Alhamdulillah Allah membawa hidayah untuk ana melalui antum. Adin ana belajar, ana paham, ana banyak mengerti tentang dakwah ini, tentang Islam ini. Tapi cuma sayang antum yang tidak ada sekarang. Ana antum ana lihat sudah banyak berubah. Ana ajak kembali. Sebagai wujud terima kasih anak kepada antum. Jazakallahu khaira. Anak pengen bersama dengan antum di sorga. Baik, anak pengen bersama dengan antum di atas kebaikan ini, di atas agama ini. Subhanallah. Diajak kembali. Di sini hadis ini fadlu da'wati ila Allah azza wa jalla, wahya da'wati ila al-haq. Ini dakwah kepada kebenaran, bukan dakwah kepada pribadi-pribadi. Wa fihi nahyu wa tahdhir min ad-da'wati ila ad-dhalal. Dalam hadis ini pula ada larangan dan peringatan jangan sampai kita mendakwahkan kebatilan. Wa fihi anna ad-du'a yang qasimuna ila qismain. Dan di sini juga dalam hadis ini bahwa para duat, para dai ini terbagi menjadi dua, du'atu huda wa du'atu dhalalah. Dai kepada petunjuk dan dai kepada kesesatan. Wahala waqum fi hayatin nasil yaum. Dan ini kenyataan dalam kehidupan manusia sekarang. Wa du'atul dalali fi waqtinal hadir akthar min du'atil huda. Dan dai kesesatan di zaman kita sekarang ini lebih banyak daripada dai kepada petunjuk. Fala yughtarru bihim, maka jangan pernah kita tertipu, terkecoh karena banyaknya dai-dai kesesatan. Barakallahu fiikum. Maka semangat kembali untuk berdakwah, barakallahu fiikum. Semangat berdakwah. karena pahalanya tetap kembali kepada kita biidznillahi tabarak wa taala. Baik. Boleh jadi kita tidak memiliki harta yang banyak untuk kita wakafkan, untuk kita sedekahkan, untuk kita infak. Boleh jadi tidak ada anak kita yang barakallahu fikum mendoakan kita karena kita mungkin tidak dikaruniai anak. Tapi dengan kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ini semuanya kita raih. Barakallahu fikum. Pahala kita senantiasa mengalir terus-menerus. Dan doa, seandainya tidak ada anak kita yang mendoakan kita, ada orang-orang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Barakallahu fikum. Mendoakan gurunya, mendoakan ustadznya, mendoakan kiainya, mendoakan ulamanya, mendoakan masyayikhnya. Sekali lagi barakallahu fikum, kita ingatkan untuk semangat kembali, semangat berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.